Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita insya Allah akan memanfaatkan waktu untuk mengingatkan beberapa hal yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ikhwati fillah, adalah bulan perdagangan istimewa bagi seorang mukmin. Karena sungguhnya hakikatnya seorang mukmin adalah para tujarul akhirah. Ini para pedagang akhirat yang dia menjadikan modal hartanya, modal jiwanya, dan modal seluruh waktu yang dia miliki dalam rangka untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menamai kita, ini para tujarul akhirah, ini para pedagang akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertransaksi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dengan perdagangan itu Anda benar-benar akan selamat dari kesengsaraan yang sangat besar, yaitu azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertransaksi. Allah tunjukkan kepada kita perdagangan-perdagangan yang kalau kita mau menyambut seruan Allah, berdagang dengan Allah, sungguh kita akan mendapatkan keuntungan yang mutlak. Keuntungannya itu adalah selamatnya kita dari kesengsaraan, dari azab yang sangat pedih, yang harga ini ikhwan sangat mahal, tidak bisa ditukar dengan apapun dari jumlah kekayaan, harta dunia, dan yang semisalnya di segala perkara duniawi. Apa yang Allah inginkan dari perdagangan yang Allah ingin bertransaksi kepada kita kaum mukminin ikhwan? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah, yaitu kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kalian berjihad di jalan Allah. Ini adalah harta perdagangan yang Allah inginkan kita bertransaksi dengan Allah. Kalau kita jual, dengan apa Allah membeli barang dagangan kita? Allah katakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli harta kalian dan jiwa kalian. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa mereka dan harta mereka. Allah beli dengan apa ikhwan? Dengan jannah. Bi anna lahum al-jannah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah katakan bahwa jannah perdagangan yang sangat mahal. Sebagaimana Nabi katakan, ala inna silatallahil ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu adalah jannah. Dan Allah mengajak kita untuk bertransaksi dengan Allah. Dan Allah katakan, ikhwan, bahwa apabila Anda jual, Allah akan beli dengan keuntungan yang berlipat-lipat dari jualan Anda. Secara umum, jualan Anda adalah seluruh amal soleh. Iman dan amal soleh Anda adalah barang dagangan Anda. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, atau Nabi ajarkan kepada kita, innallaha katabal hasanat wasayyiat thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Di antara penjelasan berkaitan kebaikan-kebaikan, Nabi katakan, faman hamma bil hasanati fa'amilaha, barang siapa yang dia berniat melakukan kebaikan kemudian dia wujudkan kebaikan tersebut, apa yang akan didapatkan, ikhwan? Maka Allah akan menetapkan baginya, kataballahu indahu asyrah ila sabi mi'atin dhifin ila at'afin kathirah. Allah akan ganti kelipatan keuntungan bagi Anda 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Inilah harga yang Allah akan berikan kepada kalian, kepada kaum mukminin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan perdagangan khusus. Seluruh hari-hari sebagai seorang mukmin adalah saat bertransaksi dengan Allah. Karena secara umum, ikhwan, manusia seandainya tidak bertransaksi dengan Allah, dia akan bertransaksi dengan syaitan. Manusia seandainya tidak berdagang dengan Allah, dia akan berdagang dengan syaitan. Demikian Allah atau demikian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia setiap harinya mereka membeberkan atau menggelar barang dagangannya. Setiap manusia setiap harinya dia berdagang, membeberkan, mendasarkan barang dagangannya. Apa barang dagangannya, ikhwan? Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya. Yaitu dirinya dia jual dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan semua apa yang dia miliki. Dia jual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Sebagian mereka dengan jual belinya itu dia menjadi orang yang bisa membebaskan diri dari segala kesengsaraan. Dan sebagian mereka ada yang justru membinasakan dengan jual belinya itu. Jual beli dengan Allah itulah yang akan memberikan kemerdekaan, yaitu pembebasan dari segala kesengsaraan. Sedangkan jual beli dengan syaitan, maka itu yang akan membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat. berjual beli dengan Allah ikhwan, di dunia Allah akan berikan keuntungan, kebahagiaan yang dia rasakan di dunia sebelum di akhirat. Hati yang mereka adalah hati yang longgar, jiwa yang longgar, yaitu jannatu dunia, surganya dunia sebelum dia menempati surganya akhirat. Adapun orang yang mereka berjual beli dengan syaitan, di dunia Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, maka Allah akan berikan pada mereka kehidupan yang sempit. Wa may ya'su 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa walau qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, berpaling dari Al-Quran, dia berpaling dari Allah SWT, maka Allah akan sertakan baginya syaitan, dan syaitan itu menjadi qarin, pendamping dia. Sehingga manusia secara umum, dia kalau tidak berdagang dengan Allah, dia berdagang dengan syaitan. Barang siapa yang dia memulai harinya dengan berzikir kepada Allah SWT semenjak bangun tidur, dia bangun tidur, dia berzikir, dia berangkat melangkahkan kaki dan membawa jasadnya menuju sujud, salat, menghadap Allah. Dia lanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berpindah dari taat ke taat, dari ingat ke ingat kepada Allah sampai dia kembali tidur. Maka orang seperti ini dia telah bertransaksi dengan Allah SWT. Adapun orang yang mereka mengawali harinya dengan lupa, lupa mengingat Allah, lalu dia berpindah-pindah dari hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, antara lalai dan maksiat, antara dia melalaikan Allah dan kewajibannya dan bermaksiat kepada Allah, orang yang seperti ini dia telah bertransaksi dengan syaitan. Dan puncak kerugian dia saat kelak dia mendengarkan khutbah iblis. Ketika dia berkhutbah di mimbar api, iblis akan mengatakan sebagaimana Allah katakan dalam ayat, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amru inallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Dan akan berbicara iblis kepada ahlun nar, dia di mimbar api, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia bicara di hadapan ahlun nar, wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah memiliki janji-janji, dan janji Allah hak. Sesungguhnya Allah telah berjanji, dan janji Allah adalah benar, dan aku pun juga berjanji kepada kalian, dan janjiku aku selisihi. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa ad'autuhum illa an da'utukum fastajabtum li. Dan saya sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan kalian kecuali sekedar mengajak, sekedar membisiki, sekedar menawari, fastajabtum li, kemudian kalian ternyata menyambut seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencaci maki diriku, celalah diri-diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya. Hari ini saya tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asraktumuni. Saya mengingkari perbuatan syirik kalian. Ikhwati billah, lihat semua perkataan iblis di hadapan ahlun nar ini semakin membuat penyesalan yang mendalam ahlun nar. Ini puncak kebinasaan atau puncak kesedihan ahlun nar. Sudah iblis di dunia, bagaimana iblis selalu mengajak dan berusaha menyesatkan manusia dengan segala cara, kemudian ketika dia telah bersama sengsara di akhirat, iblis berlepas diri dari seluruh apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dagangan Anda di bulan Ramadan secara ringkas, satu, siam di siang hari. Yang puasa Anda di balik itu adalah hikmah yang sangat besar, baik hikmah yang berkaitan dengan dunia Anda maupun akhirat Anda. Tetapi seorang mukmin dia akan selalu memperhitungkan hikmah yang berkaitan dengan keuntungan akhirat. Man shoma Ramadhana, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa, yang dia puasanya berangkat dari keimanan, ya Rabb, saya hambamu yang beriman, saya tunaikan puasa karena engkau yang menyuruh. Ya Rabb, aku adalah hambamu yang beriman, aku beriman kepadamu, dan sekarang engkau menyuruh aku untuk berpuasa. Ya Rabb, aku penuhi seruanmu ya Rabb. Imanan wahtisaban, dan dia ihtisab, ini dia mengharap pahala semata-mata dari Allah. Dia bukan orang yang mencari keuntungan dunia dengan ibadahnya itu, tetapi dia tunaikan ibadahnya semata-mata mengharap keuntungan yang Allah janjikan. Ini ihtisaban, menunjukkan ikhlasnya dia. Ikhwan, ikhlas itu adalah hanya berharap semata-mata apa yang Allah janjikan dari berbagai macam keuntungan-keuntungan amal. Dagangan Anda yang kedua, ikhwan, yaitu qiyam di bulan Ramadan, qiyamul lail. Qiyamul lail adalah ciri seorang mukmin, dan di bulan Ramadan lebih khusus lagi akan dihidupkan. Nabi katakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu dhabus salihin. Hendaklah kalian pelihara qiyamul lail, karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Di bulan Ramadan Rasulullah lebih mengkhususkan tentang qiyamul lail, baik dengan ucapan beliau, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia menegakkan tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan, diberangkat dari keimanan dan ihtisab, maka Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Kemudian Nabi katakan pula, ikhwan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Man qama ma'al imam, barang siapa yang dia salat bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai selesai. Anda ikuti tarawihnya imam sampai selesai. Jangan Anda putuskan di tengah jalan bersama dengan imam. Tetaplah Anda berwitir bersama dengan imam, ikuti sampai selesai. Maka Nabi katakan, kutiba lahu qiyamul lail, qiyamul lail lah. Maka Allah akan catat untuk Anda, yaitu sholat semalam suntuk, senilai dengan sholat semalam suntuk ketika Anda sholat bersama dengan imam. Maka carilah imam yang bagus, sholatlah bersama dengan imam yang bagus, yang mudah-mudahan sholat Anda pun akan dicatat Allah dengan imam yang bagus itu sepanjang malam seperti itu. Dagangan Anda yang ketiga, ikhwan, adalah sedekah. Sedekah tanda bukti keimanan seorang mukmin. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda bukti keimanan. Kenapa, ikhwan? Asalnya manusia itu bakhil dengan hartanya. Asalnya manusia adalah orang yang bakhil dengan hartanya. Ketika dia keluarkan harta karena Allah, maka menunjukkan tanda bukti keimanan dia. Ketahuilah ikhwani fillah, afdhalu sadaqah sadaqah fi Ramadan. Nabi katakan afdhalu sadaqah sadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sadaqah adalah sadaqah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ikhwan, antum bisa mewujudkan satu, infak secara umum. Yang kedua, iftar yang anda berikan kepada para shaimin, orang-orang yang puasa. Yang Rasul kita mengatakan, man aftara shaiman, barang siapa yang dia memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang diberikan makanan buka kepada orang berpuasa, baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Dan ketahuilah ikhwani fillah, suka memberi makan itu akhlaknya ahlul jannah. Yang Rasulullah, yang Allah katakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dan mereka ini ahlul jannah ini, mereka dulunya suka memberikan makan. Orang-orang mukmin, ada orang mereka suka memberikan makan dari makanan yang dia sukai, dari makanan yang dia senangi. Maka memberikan makan satu di antara akhlaknya ahlul jannah. Nabi pun katakan absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, kasih makan orang, sambung silaturahim, pelihara salat malam, anda akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Di antara dagangan anda di bulan Ramadan ikhwan, qiraatul Quran. Qiraatul Quran, Nabi katakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, baginya adalah satu kebaikan, wal asru amsalihha, dan Allah lipatkan dengan 10 kali kebaikan lagi. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di bulan Ramadan Allah akan lebih melipat gandakan lagi pahala qiraatul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang para salaf memiliki muamalah khusus di bulan Ramadan berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ikhwan menutup majelis-majelis ilmu yang biasa mereka ampu, kemudian konsen untuk membaca Al-Quran, fokus membaca Al-Quran. Para salaf kita ikhwan, biasa mereka menghatamkan Quran kadang 5 hari, kadang 7 hari, kadang 10 hari, kadang sebulan, ada yang sanggup 3 hari, dan Rasulullah melarang kurang dari 3 hari. Rasulullah SAW melarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Dikhawatirkan dia tidak akan bisa memahami bacaan-bacaan yang dia baca, atau dia tidak konsen dengan pemahaman terhadap bacaan yang dia baca. Tetapi kata Ibn Rajab Al-Hambali, adapun pada saat-saat yang khusus dan di tempat-tempat yang khusus, maka dibolehkan kurang dari 3 hari. Seperti diantaranya di bulan Ramadan. Maka diantara salaf, konon Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, 1 bulan khatam Al-Quran, khatam Al-Quran 60 kali. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti sehari khatam berapa kali ikhwan? dua kali. Dan itu banyak dinukil riwayatnya oleh para ulama ketika membicarakan tentang fadlul salaf, keutamaan salaf atau perhatian salaf terhadap Al-Qur'anul Karim. Sehingga jadikan Ramadan bulan perdagangan Anda untuk memaksimalkan muamalah dengan Al-Qur'an. Dan qiraatul Qur'an meliputi qiraah lafziyah maupun qiraah yakni maknawiyah. Lafziyah huruf per huruf, maknawi memahami makna kandungan ayat Al-Qur'an. Di antara perdagangan Anda ikhwan di bulan Ramadan, salat atau menunggu terbitnya matahari semenjak salat subuh. Yang Nabi katakan ka'ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah. Man salal ghada fi jama'atin thumma qa'ada thumma yadhkurullaha hatta tatlu'asy-syamsu thumma yusalli raq'atain falahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah. Barang siapa yang dia salat subuh dengan berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, tunggu sebentar, salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Sungguh ini perdagangan yang sangat mahal. Hadis ini umum untuk semua waktu dan akan lebih spesial apabila dilakukan di bulan Ramadan yang Allah melipat gandakan amal, pahala amal. Di antara perdagangan Anda ikhwan yaitu meningkatkan tensi amal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan hanya qiyamul lail, akan tapi semua amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zara ahya lailah wastaiqadha wa aiqadha ahla. Ketika 10 hari terakhir masuk, Nabi mengencangkan sarungnya alias menjauhi istrinya untuk konsen beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menghidupkan malam dan beliau membangunkan keluarga. Sehingga termasuk secara umum hendaknya para kepala keluarga dia ikut perhatian kepada keluarga berkaitan meraih maksimalnya yakni keuntungan Ramadan. Dan ada tips, ada beberapa tips yang bisa memaksimalkan Anda meraih keuntungan di bulan Ramadan. Akan tapi waktunya habis. Ada 13 tips kira-kira yang perlu untuk kita wujudkan untuk memaksimalkan keuntungan di bulan Ramadan. Kita waktunya habis, kita cuma sekian, mudah bermanfaat. Insyaallah kita bertemu dalam pertemuan yang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.